Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sedang mempelajari marhalatan, dua marhalah dari perkembangan ilmu usul fiqh. Al-marhalah al-ula, fase yang pertama sudah kita lewati. Kemudian marhala yang kedua, marhalatun ba'dat tadwin. Marhalatun ba'dat tadwin. Fase, tahapan setelah dibukukan. Disusun ya, dalam satu kitab. Wa awwalu man jama'ahu fi fannin mustaqillin huwa al-imam asy-Syafi'i. Wa awwalu man jama'ahu fi fannin mustaqillin huwa al-imam asy-Syafi'i. Yang pertama mengumpulkannya dalam satu bidang studi tersendiri, fan mustaqil, sebagai satu bidang studi tersendiri, yaitu ilm usul fiqh. Ya. Yaitu al-imam asy-Syafi'i. Al-imam asy-Syafi'i. Dan akan datang nanti, disebutkan dalam kitab oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Nah, kita mulai membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah al-muallif. Ya. Muqaddimah penulis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد segala puji hanya milik Allah yang sempurna. Kami memujinya, memohon pertolongannya, ya, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, memohon ampunannya, wa natubu ilaih, bertobat kepadanya, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan kejelekan-kejelekan amal-amal kami. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiya lah. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala atasnya, yakni pujian. Salawat dari Allah atas hamba. Hambanya bermakna pujian Allah atasnya. Dan atas alihi. Alihi di sini adalah keluarganya, kerabatnya, karena disandarkan penyebutan ashab dan pengikutnya, umantabi'ahum. Dan atas kerabatnya, keluarganya, wa ashabihi, dan atas para sahabatnya, umantabi'ahum, bi'ihsanin ila yaumiddin, dan seluruh yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wa sallama taslima, dan Semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala tercurah atas mereka semua. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa hadhihi risalatun mukhtasaratun. Maka ini adalah risalah, risalah, ini kitab mukhtasarah yang bersifat ikhtisar, singkat, ringkas, fi usul al-fiqh, dalam bidang studi ilmu usul fiqh. Katabnaha, kami menulisnya ala wafqi al-manhaji al-muqarrari lissanati al-khamisati, di pada sebagian naskah tertulis as-salisah. Kami tulis ini ya sesuai dengan manhaj metode yang ditetapkan untuk pembelajaran, yakni kurikulum tahun kelima, dan sebagian naskah mengatakan atsalisah tahun ketiga tingkatan ats-tsanawiyah fil ma'ahid al-ilmiyah, di ma'had ilmiah, wasammainaha, dan kami beri nama judul al-usulu min ilmi al-usul, ya al-usul min ilmi al-usul, al-usul dari ilmu al-usul. As'alullaha أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. Saya memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar menjadikan amalan kami ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Maha mengabulkan doa hambanya. Nah, qala rahimahullah usul al-fiqh. Ta'rifuhu, definisinya. Usul al-fiqh yu'rafu bi'tibarain. Usul fiqh. Nah, yu'arrafu bi'tibarain. Yu'arrafu bi'tibarain. Yani ditarif, didefinisikan. Nah, yu'arrafu bi'tibarain, didefinisikan, ditarif dengan dua tinjauan. Dengan dua tinjauan. Tayyib. Al-awwali. الاعتبار الأول جار yang pertama باعتبار مفرديه باعتبار مفرديه berdasarkan tinjauan terhadap kedua mufrad, ya kedua mufrad penyusun kata ini. أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. Yaitu berdasarkan tinjauan terhadap kata usul dan kata fiqh. Karena gabungan dua kata itu usul dan al-fiqh. Usulul fiqh. Ya. Jadi berdasarkan tinjauan kata usul dan tinjauan kata fiqh. Ini tujuan yang pertama. Kami definisikannya. Baik. Fal usulu mata. Ya. Rincian. Definisinya. Al usul. Jam'u aslin. Jama' dari kata asl. Asal artinya pokok. Ya. Wa huwa ma yubna 'alaihi ghairuh. Yaitu ma yubna 'alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi merupakan pokok dasar. Ya. Yang dibangun di atasnya selainnya. Sesuatu jika dibangun tanpa dasar pokok, ya, sebagai landasannya, dasarnya, maka rapuh, tidak kokoh. Ya, begitulah jika seseorang tidak menguasai ilmu usul, maka berbicara masalah-masalah yang dia tidak kuasai usulnya, kaidahnya, ya, pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, kaidahnya, rapuh, tidak kokoh, tidak kuat. Bisa difahami? Baik. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Masih penjelasan makna bahasa. Namun tadi anda mencoba mengaitkan, ya, untuk menunjukkan betapa pentingnya ilmu usul. Wa min dzalika aslul jidari. Ya, termasuk dari hal itu penggunaannya secara bahasa, aslul jidar. Dasar pokok dibangunnya dinding, ya, di atasnya. Wa huwa asasuhu, yaitu asasnya, apanya, pondasinya. Nah, dinding dibangun tanpa pondasi gampang runtuh. Nah, tidak kokoh. Wa aslu sajarati alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. Contoh yang kedua, aslu sajarah, yaitu batang pohon. Batang pohon yang berakar, ya, tertanam di tanah sebagai pokoknya. Alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha, yang yatafarra'u minhu, bercabang dari pokoknya itu, batangnya itu dengan akarnya yang tertanam di bawah tanah, bercabang darinya aghsanuha, apanya, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, cabang-cabang pohon, ranting-ranting pohon. Nah, dari pokoknya, batang yang menjadi dasar, bercabang darinya ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabit wa faruha fis sama. Madha maktubun indakum? Wa mathalu. Hah? Benar. Di kitab antum benar, ya. Mathalan kalimatan tayyibah. Ya. Karena naskah yang pegang keliru. Katakannya keliru. Nah, ayatnya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa faruha fis sama. Alam tara, tidakkah engkau melihat, kaifa, bagaimana, daraballahu, Allah membuat, mathalan, permisalan, perumpamaan, kalimatan tayyibatan, kalimat yang baik, ya, kasyajaratin thayyibatin, seperti sebuah pohon yang baik, asluha, pokoknya, ya, batangnya, tsabitun, kokoh, tertancap, tertanam di tanah. Wa far'uha, dan cabangnya, fis sama, ke arah atas, ke arah langit. Ya, cabang-cabangnya menjulang ke angkasa, ke arah langit. Nah, sama ya, ini di atas, di arah langit. Nah, difahami makna al-usul, jam al-asl, tayyib. Jadi kita masih memahami, sedang mempelajari tarifnya dipinjau dari segi makna bahasa. Ya, ini mufrad yang pertama, yaitu usul. Kemudian mufrad yang kedua penyusunnya adalah al-fiqh. Qala Syekh rahimahullah wal fiqhu lughatan. Fiqh secara bahasa, ya, al-fahmu, pemahaman. Pemahaman. Wa minhu qawlu ta'ala, termasuk di antara penggunaan makna bahasa ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Thoha ayat ya 27 dan 28. Nah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya tentang doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika diutus oleh Allah untuk mendakwahi Firaun. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, memohon, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, uraikanlah ikatan yang ada di lisanku. Wahlul, uraikan. 'Uqdatan, ikatan. Min lisani, dari lisanku. Lisanku, ya, lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Syahid, yafqahu, agar mereka bisa memahami oleh ucapanku. Jadi, al-fiqh secara makna bahasa adalah al-fahm. Mengenai ini, As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, qala As-Sa'di rahimahullah di tafsiri Taisir al-Karim Rahman, wa kana fi lisanihi thiqalun, wa kana fi lisanihi thiqalun, wa kana fi lisanihi thiqalun la yakadu yufhamu anhu al-kalam, la yakadu يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون ya. Jadi As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini pada tafsirnya, beliau mengatakan kana fi lisanihi thiqal, adalah pada lisan Nabi Musa ya thiqal, kesulitan, berat dalam bertutur bahasa ya. Ya, ini tidak fasih. Kesulitan, berat dalam penyampaian, tidak fasih. Begitu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan doa ini. Kalau kita dengar. Nah. Jadi, la yakadu, kata Sa'di, tiqal la yakadu yufhamu anhul kalam. Hampir tidak bisa difahami darinya tutur katanya, ucapannya, sulit dipahami. Karena kesulitan dalam berbicara tidak fasih. kama qala al mufassirun, sebagaimana kata para ahli tafsir. Oleh karena itu Nabi Musa memohon wahlul 'uqdatan min lisani, uraikan ikatan ya yang menjerat lisanku, membuat sulit untuk mengungkapkan ya, sehingga jadi dengan diuraikannya hal itu ya, hilangkannya kesulitan itu, sehingga akhirnya jadi fasih, ringan lisannya, mudah dalam penyampaian, mudah difahami, begitu. Nah, sehingga mendukung dakwahnya. Nah, ini dalil dari Al-Quran mengenai makna al-fiqh, yaitu al-fahm. Bisa ditambah, wa minhu hadith Muawiyah. Ini dalil dari As-Sunnah. Wa minhu hadith Muawiyah inda al-Bukhari wa Muslim. Inda al-Bukhari wa Muslim. Hadith Muawiyah, yang Muawiyah ibn Abi Sufyan, radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim. Hadith muttafaq alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah inginkan padanya kebaikan, ya, dengannya kebaikan, niscaya Allah akan beri dia fiqh tentang agama ini, dalam agama ini. Yani pemahaman. Fiqh, pemahaman, ya, pada hadis ini, fiqh yang meliputi, pemahaman meliputi ilmu akidah dan ilmu fikih. Fiqh yang bermakna pemahaman di sini meliputi pemahaman terhadap agama ini, syariat ini. Secara menyeluruh yang meliputi apa? Akidah dan fikih. Nah, jadi jangan dipahami dari hadis ini bahwa maknanya Allah jadikan dia pandai ilmu fikih. Ya, itu saja. Karena syariat bukan hanya ilmu fikih. Ya, syariat itu meliputi ilmu akidah dan fikih. Aqidah dan fikih. Baik. Wa qala al-Utsaimin rahimahullah wastilahan, dan maknanya yakni makna al-fiqh secara istilah, menurut istilah, ma'rifatul ahkam syar'iyyatil 'amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Fiqh sebagai suatu istilah dalam syariat, dalam agama, definisinya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil 'amaliyyati biadillatiha tafsiliyah. Ma'rifatu, yakni pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang al-ahkamis syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Yang bersifat apa? Yang bersifat amaliyah. Yang bersifat amaliyah. Jadi bukan akadiyah, bukan yang bersifat i'tiqad, ya, akidah. Nah, di sini ini yang sudah disyaratkan tadi. Jadi ketika berbicara masalah fiqh, secara makna bahasa, pemahaman. Ya. Memahami agama berarti memahami syariat. Berarti apa? Sebagaimana dimaksud pada hadis Muawiyah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Di sini faham di sini masih bukan penghususan fiqh, di sini bukan penghususan makna fiqh sebagai istilah ilmu untuk ilmu fiqh, bukan, tapi di sini faham. Al-fiqh di sini maknanya apa? Al-fahm, pemahaman terhadap syariat yang meliputi pemahaman terhadap ilmu akidah dan ilmu fiqh. Jadi ada ilmu akidah, ada ilmu fiqh. Jadi ilmu akidah adalah ilmu ya, masalah keimanan ya, pokok-pokok iman yang wajib untuk menjadi akidah, keyakinan ya, ideologi seseorang yang diyakininya, diimaninya. Nah, yang hal itu kembali ke mana? Pokok-pokoknya kembali ke enam rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Ya, itu yang dikenal dengan ilmu tauhid. Ya. Itu dipelajari pada bidang studi apa? Ilmu akidah. Ya, kitab tentang tauhid dan seterusnya. Nah, kembali kepada enam rukun iman. Yang kedua yaitu ilmu fiqih. Nah, ini yang diinginkan sekarang. Istilahan di sini maksudnya fiqih sebagai suatu istilah dalam syariat, ya, pembagian dari ya akidah fiqih. Maka fiqih, ilmu fiqih adalah apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah, khusus tentang apa? Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Yang pokok-pokoknya kembali ke mana ini? Lima rukun Islam. Ya. Bersama bersifat amaliyah, sholat, puasa, dan seterusnya. Itu adalah hukum syariat yang bersifat amaliyah. Bukan masalah i'tiqadiyah. Bukan masalah i'tiqadiyah akidah, bukan. Nah, bi'adillatiha tafsiliyah. Berdasarkan dalil-dalilnya secara detail. Secara detail. Silia secara merinci. Maka dalam ilmu fiqh misalkan dipelajari hukum ya, suatu perkara, hukum perkara ini wajib. Ya. Apa dalilnya? Ya. Apa dah? Dalilnya bahwa perkara itu wajib. Hukum perkara ini mustahab. Apa dalilnya? Jadi ketika seseorang tahu bahwa perkara ini hukumnya wajib dan dia mengetahui dalilnya, berarti dia faqih dalam masalah itu. Dia pandai fikih dalam masalah tersebut karena dia tahu hukumnya dan dia tahu dah dalilnya. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi'adillah tafsiliyah. Dia tahu perkara itu mustahab dengan dalilnya. Secara detail dia tahu. Berarti dia mengetahui fikih masalah itu. Perkara ini haram dengan dalil ini. Ya. Dia mengetahui perkara itu haram dengan dalilnya. Secara detail. Berarti dia mengetahui fikih masalah itu. Tayyib. Sholat lima waktu wajib, fardu ain. Apa dalilnya? Nah, gitu. Dia tahu dalilnya secara detail. Dalilnya adalah ini. Ya. Ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bukan. Itu fiqh. Ya, ada. Telah dikarang kitab-kitab khusus tentang fiqh. Mulai dari kitab Toha. Toharah. Ya. Kitab sholat dan seterusnya. Berawal dari lima rukun Islam itu. Yang itu pokok-pokoknya. Sampai masuk ke masalah. Ya. Muamalah. Jual beli. Ya. Muamalah yang ada sifatnya akad-akad. Akad nikah. Jual beli dan seterusnya. Sampai akhir. Itu ilmu fikih. Nah ini yang dimaksud. Ma'rifatul ahkami syariyatil amaliyati bi adillah tafsiliyah. Baik, bagaimana seseorang bisa sampai pada suatu kesimpulan hukum bahwa perkara itu hukumnya wajib berdasarkan dalil ini. Ada ayat mengatakan demikian-demikian. Dari ayat ini dipetik hukum, berarti perkara itu hukumnya wajib. Bagaimana cara pendalilannya? Itu dipelajari di mana? Usul fiqh. Nah. Jadi bagaimana bisa sampai kepada ma'rifatul ahkam syariah maliyah bi'alih dan tafsiriyah? Seorang bisa memetik dari satu ayat atau dari satu hadis hukumnya ini wajib, atau ini mustahab, atau ini haram, atau ini makruh, berdasarkan dalil ini. Bagaimana caranya? Ada kaidahnya. Nah, kaidah-kaidah tersebut ya, yang dipakai untuk bisa menyimpulkan dari suatu dalalah, penunjukan dalil, ketika ada perintah, dipetik dari sini berarti perintah ini bersifat wajib atau bersifat mustahab. Bagaimana kaidahnya untuk itu? Maka itulah yang dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Dari situ menghasilkan apa? Ahkam syar'iyah amaliyah. Nah, jadi kaidah-kaidah, yakni usul, untuk bisa menghasilkan al-ahkam syar'iyah al-amaliyah dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itulah yang disebut ilmu usul fiqh, sebenarnya akan datang nanti. Jelas? Nah. Jadi, seseorang jika tidak punya ilmu usul fiqh, maka ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bila dia tafsiri yang dimiliki dia tidak kokoh kan berarti. Nah. Karena dia tidak punya, tidak menguasai usulnya, kaidah-kaidahnya untuk hal itu. Nah. Fal murad bi qawlina. Sekarang penjelasan satu persatu ya. Mufrad-mufrad penyusun definisi fikih ini dari ma'rifatul ahkam syariyatil amaliyah bi'adillatiha tafsiliyah. Kata Syekh, fal-murad bi-qawlina, maka yang dimaksud dengan ucapan kami ma'rifatu, ya, yani ma'rifatun, maksudnya adalah al-ilmu wal-dhan. Al-ilmu wal-dhan. Ma'rifah, ilmu, pengetahuan ya. Ma'rifah adalah pengetahuan. Nah, tepatnya begitu. Ma'rifatul ahkam syariah, pengetahuan dan hukum syariah. Al-amaliyah, yang bersifat amaliyah, bi'adillatiha tafsiliyah, dan dengannya secara detail, rinci. Nah, yang kami maksud dengan ma'rifah, pengetahuan, meliputi al-ilmu wal-dhan. Yakni pengetahuan seseorang, mengetahui suatu hukum syariat, ya, dari perkara-perkara amaliyah, bidang ilmu fikih, pengetahuannya itu bisa jadi tingkatannya ilmu, berarti yakin. Hukumnya seperti itu, tidak ada keraguan sama sekali. Pasti. Bisa jadi dhon, bisa jadi hanya dhon, yakni dhon yang dimaksud di sini, aliku alaih, المراد بالظن هنا الظن الراجح لا غير. المراد بالظن هنا الظن الراجح لا غير لا غير. نعم. Sebagaimana akan dibahas nanti pada pembahasan al-ilm. Nah, pada pembahasan al-ilm. Ya, di atas halaman 10. Ya, hampir halaman 20-an. Nah, tandakan nanti pembahasan khusus al-ilm. Nah, di sana akan dibahas tuntas tingkatan-tingkatan ya, ilmu sampai pada tingkatan waham. Nah, tingkatan termasuk jahil, ya, kan dibahas tuntas di sana. Nah, jadi dhon yang dimaksud di sini, ya, adalah dhon rajih, bukan dhon yang marju yang sifatnya waham. Nah, karena itu bukan pengetahuan, karena itu salah. Nah, keliru. Yang merupakan pengetahuan, ya, yang sifatnya ilmu. Ilmu berarti ya, yakin pasti. Ya, yang kedua dhon rajih, dugaan kuat. Dugaan kuat di atas 50%. Dugaan kuat terhadap hukum itu. Yakni kemungkinan besar benar. Tetapi tidak ya, tidak yakin, dan itu sudah bisa jadi dasar untuk beramal. Nah, kata Syekh, li'anna idrakal ahkami al-fiqhiyati, karena sesungguhnya ya, mengetahui hukum-hukum fikih, hukum-hukum fikih, qad yakunu yaqinian, boleh jadi pengetahuan yang dimiliki seseorang itu bersifat yaqinian, bersifat yakin, apabila dasarnya apa? Ilmu. Dasarnya adalah ilmu, berarti yakin. Pasti, 100%, 100% ini. Tidak ada kemungkinan meleset. Wa qad yakunu dhanniyan. Boleh jadi pengetahuan dia mengetahui hukum-hukum fikih itu hanya bersifat dhon rajih. Dugaan kuat. Di atas 50% kuat persangkaan dia bahwa hukumnya itu. Kuat persangkaannya misalnya bahwa hukumnya wajib. Bukan mustahab. Tapi ada kemungkinan meleset, tapi kuat kemungkinannya, besar kemungkinannya benar. Nah, ini dhon rajih. Persangkaannya lebih kuat ke situ. Kama fi kathirin min masailil fiqh. Kama fi kathirin min masailil fiqhi. Sebagaimana hal itu ditemukan banyak, ya, fi kathirin min masail fiqh, ditemukan pada, sebagaimana hal itu pada kebanyakan, pada banyak dari masalah-masalah fiqh. Jadi kebanyakan dari masalah-masalah fiqh itu dasarnya bukan ilmu, tetapi apa? Dhon rajih. Ya. Nah, ini butuh ta'liq. Nah, butuh ditaklik ini. Tentang ucapan Syekh yang mengatakan, menetapkan bahwa qadyakunu dhanniyan kama fi kathirin min masail fiqh, bahwa boleh jadi pengetahuan tersebut, pengetahuan ilmu fiqh tersebut hanya bersifat dhon rajih, sebagaimana pada banyak dari masalah-masalah fiqh. Jadi apakah ini benar? Seperti yang dikatakan, diutarakan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, kami sah memungkinkan mengambil takliknya. Anu akhir, ah, kelas. Nah, tapi takliknya besok, insyaAllah. Ya, ini takliknya kita akan mendapati bahwa apa yang dinyatakan oleh Ibn Utsaimin ini beda dengan yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Utsaimiyah. Nah, bahwa yang sifatnya dhon itu qalil, sedikit. Nah, insyaallah teman berikutnya. Barakallahu fiikum.